Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kita sudah masuk ke al-hal al-thaniyah. An yakuna al-inkisaru ala fariqaini fa'adthara. Ada dua nadran, an-nadul awal, an-nadul thani. Tayyib, an-nisabul arba juga sudah kita pelajari. Juz saham. Nah, misal al-mumathalah sudah ya? Sudah ya, misal al-mumathalah sudah. Tayyib. Mumathalah gampang. Nah, kita lanjut berarti. Misal al-mudakhalati, contoh al-mudakhalah. ومثال المداخلة شمطأ المداخلة أن يهلك هالك عن أختين لأم وثمانية أعمام. Ada meninggal, meninggalkan dua saudari seibu dan delapan a'mam. Tamam. Ya, antum coba di kertas. Ukht li'um, dua. Ya. Harus nyiapkan kertas untuk maaf. Yang supaya bebas. Lebih jelas. Kemudian taman atau anam. Am tadi tulis satu panjang sekali ya. Hah? Am, ya terserah. Oh langsung masuk pakai angka juga bisa. Temannya itu aman. Baik. Jadi li'um ya. Temannya itu aman. Ah, kan dia li'ukht. Awaladul um ini berarti. Tamam? Imma sudus, imma syuraka' fi tsuluts. Nah. Awaladul um kan begitu ya. Kalau sendiri sudus, kalau lebih syuraka'u fi tsuluts. Berarti iya. Tsuluts ya. Al-baqi lil'am. Ah, asal masalah tiga. Nah, kata syekh al-mas'alatu min thalathatin. Tamam. Lil'ukhtaini al-thuluth fi thalatha, al-thuluth min thalatha, yakni wa واحد تمام satu sahamnya untuk dua ukhti um la yang qasimu, tidak terbagi habis, yakni tidak bisa dibagi ke dua orang satu ya, kecuali dengan pecahan inkisar. Nah, kita lihat nisbahnya antara saham dengan ada ru'us itu hanya dua ya, nadhar yaitu nisbahnya hanya dua, yaitu apa, imma muwafaqah atau mubayanah. Ya. Nah, ini apa ini? Satu dengan dua. Mubayanah. Kata Syekh wa yubayinu. Dan berseberangan, yakni mubayanah. Baik. Yang jelas kita tulis aja dulu ada ru'us dua. Kalau yubayin, bagaimana caranya? Nisbitu adada ar-ru'us, berarti kita terapkan dua ini. Nah, baik, lanjut. Wal-baqi lil-amam, kam al-baqi? Itnan. Tamam. Aydan. Ya. La yang qasimu alaihim, juga tidak bisa terbagi habis utuh kepada mereka. Kecuali dengan inkisar. Wa yuwafiqu bin-nisf, yakni nisbahnya dua dengan delapan muah. Muwafaqah. Nah, menyepakatinya dengan setengah. sama, yakni sama-sama bisa dibagi dua. Ya, dua bagi dua hadis satu, delapan bagi dua empat. Tayyib, berarti fanaruddu ru'usal a'mami ila nisfiha. Kita kembalikan jumlah al-a'mam kepada setengahnya. Wafqiha, iya. Yaitu arba'ah. Kan dibagi dua, satu habis dibagi dua, delapan. Delapan bagi dua, empat. Berarti kita wafqnya empat. Ini yang kita tetapkan. Berarti sekarang, an-nadru tsani antara ru'us ukhtain, ada ru'us ukhtain di dengan wafq dari ru'us a'mam, itu empat. Iya. Tayyib. An-nadru tsani sekarang. Thumma nanduru bainaha wa baina ru'usil ukhtain. Thumma nanduru bainaha wa baina ru'usil ukhtain li'um. Nah, bainaha yaitu empat tadi arba'ah. Wa baina ru'usil ukhtain li'um yaitu dua, jadi arba' dan enam. Nah, dengan nisab al-arba' empat perbandingan itu, najiduhuma, kita mendapati keduanya mutadakhilain. Mutadakhilain karena empat dibagi dua habis. Masih ingat mudakhalah kan? Iya. Mudakhalah itu naam, yang terbesar bisa dibagi habis dengan yang terkecil. Berarti mudakhalah. Fanaktafi bil akbari, maka kita mencukupkan dengan angka yang terbesar, yaitu arba. Nah, berarti juz sahamnya berapa? Arba. Ini juz sahamnya. Juz saham yaitu arba. Tamam? Berarti kita sudah menghasilkan juz sahm. Sudah. Sisa satu langkah. An-nadrul awal dan al-thani sudah. Tinggal juz sahm dikalikan dengan aslul masalah dan seluruh saham. Kita pindah aja ke sini ya. Di atasnya ini. Kalikan. Faham? Atau nah. Ya, atau begini juga. Yang penting sudah paham maksudnya. Ini dikalikan ya. Nah, semua ke bawah. 4 kali 3 12. Berarti minhu tashih. Berarti tashihnya berapa? 12. Kita kerjakan sendiri dulu, kemudian baca penjelasan syekh. Kemudian arba'ah untuk saham ukhtain li'um, satu habis wahid arba'ah. Likuli wahid kam? Likuli wahidatin minhumah itnan. Nah, arba'ah. Kemudian lil'amam arba'ah fi itnain bi samaniyah. Samania sahamnya, kemudian ada ru'us a'mam juga samania, berarti masing-masing di kulli wahid ya wahid. Nah, dan ini delapan ini persis satu-satu semua. Jelas? Selesai. Nakram kalam asy-syekh. Nah. ثم نضربه. Nah, jadi نجدهما متداخلين فنكتفي بالأكبر وهو رؤوس الأعمام ثم نضربه في أصل المسألة ثلاثة. Kita kalikan juz saham tadi pada asli masalah yaitu 3. تبلغ 12 mencapai angka 12. Nah, itu tashihnya. Wa minhu tashihhu. Tamam. Lil ukhtaini li ummin wahidun fi arba'atin bi arba'atin. Tamam? Likulli wahidatin itsnani. Jelas? Sama ya hasilnya yang kita dapatkan untuk dua ukht li'um. Sahamnya satu dikalikan empat, juz sahamnya empat berarti jadi empat. Nah, berarti masing-masing dapat dua. Lil'amam itsnan. Jumlah saham untuk amam dua dikalikan fi arba'ah. Nah, dikalikan fi arba'ah yaitu pada juz saham empat. Bithamaniyatin menghasilkan saham belah delapan. Likulli wahidin wahid. Masing-masing dapat satu. Selesai. Jelas ya? Lanjut. Wa mithalul muwafaqati an yahlika halikun an arba'i zawjatin wa sittati abna'in. Contoh al-muwafaqah an yahlika halik, mayit meninggalkan empat zaujat. Catat harf zaujat wa sitt abna, sittat abna. Zaujah, zaujah, zaujah, zaujah empat. Ibn, ibn, ibn, ibn sitta. Ada enam. Arba' zaujat sittat abna. Kam lizaujat? Arba' zaujat. Kam lizaujah? Imma zaujatu imma rubu' imma thumun. Seperti itu, ingat dulu anunya. Semua imma rubu' imma thumun. Kalau ada walad jadi thumun. Kalau tidak ada walad rubu'. Rubu' berarti di sini thumun. Tamam. Kita kerjakan sendiri, setelah itu kita baca keterangan Syekh. Perhatikan. Langsung di kertas. Kita tidak baca punya Syekh dulu, keterangan Syekh kita langsung kerjakan sendiri. Tamania, aku masalah berapa? Tamania. Karena arba' zaujat kan ru'ah thumun ya. Asalnya di sini aja, samping sini tulisnya. Ayo di sini ya. Thumun al-baqi. Nah, jadinya tamaniyah. Ya. Kam lizaujat thumun fi min thamaniyah? Wahid. Nah, jadi saham untuk arba' zaujat satu. Perhatikan, satu kan? Nah, sedangkan ada ru'us empat, kan tidak bisa terbagi satu empat. Nah, kita lihat nisbatan saja kalau ini ya. Imma muda, imma mubayana, imma muwafaqah. Ini apa mubayana? Nusbitu adalah ru'us. Jika ada rusak itu arba' yang kita tetapkan. Al-bagi kan li sitat abna sab'ah. Baik. Sahamnya sab'ah, tujuh. Ada rusaknya sitah, enam. Apa itu nisbahnya? Mubayan atau muwafaqah? Tujuh dengan enam muwafaqah. Tamam? Berarti nusbit adat ar muwafaqah atau mubayana? Mubayana. Berarti nusbit adalah ru'us yaitu sitta. Kemudian kita an-nadru tsani bainahuma baina adad ru'us al-mutbat al-mutbata. Empat dengan enam. Enam bagi empat bisa habis? Gak bisa. Berarti memasalah bukan jelas, mudafalah juga bukan karena 6 bagi 4 tidak habis. Berarti muwafaqah 6 bagi 4 muwafaqah. Kalau mungkin lima tanya muwafaqahnya bukan yakni itna, bin nis yakni dibagi setengah, 4 bagi setengah habis. 2, 6 bagi setengah Ya, ini dibagi dua. Tadi setengah. Tiga. Baik, berarti mufdud. Ini wafq sita kan? Tadi 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Kemudian dikalikan 3 kali 4 12. Jika mau dibalik juga bisa. Wafq arba'ah berapa tadi bagi 2? Enggak, kita ini kan tadi wafnya sita 3 yang kita kalikan ke 4. Kita balik sekarang, wafnya 4 yang kita tetapkan. 4 bagi 2 berapa tadi? 2. 2 kali 6? Sama kan? Sama saja. Jadi waf itu terserah yang mana dari 2 itu yang kita ambil. Yang penting dikalikan dengan yang lainnya nanti. Waf dengan yang lainnya. Jadi hasilnya 12. Naam. Berarti 12 kali 8. Juz saham berapa kalau begitu? Juz sahamnya ini 12 juz saham. Berarti 12 kali 8 berapa? Dikalikan ke asal masalah. 96 minhu tasih. Hasilnya 96. Baik, sahamnya arba zaujat wahid bi 12 bi 12 12 12 kali 1 ya. Hah? Untuk saham arba zaujat 1 dikali 12 hasilnya 12. Berarti masing-masing dapat berapa itu? 4. 12 bagi 4 dapat 3. Masing-masing zaujat dapat 3 saham. Tamam. Kemudian al-baqi abna 7 kali 12 berapa? 7 kali 2, 4 plus 7 kali 1 7, 84 84 sahamnya Arba'at wa thamanin sahamnya Sitra. Jadi 84 bagi 6 artinya masing-masing dapat berapa? Caranya berarti 84 mau dibagi 6 kan? Hasilnya berapa? Masing-masing berapa? Masing-masing 14. Ini tadi masing-masing yang zaujat berapa? 3. Di kulli wahid. Nah begini aja. Nah, kalau ini berapa? 14. Tamam. Selesai ya? Kita baca sekarang keterangan Syekh. Perhatikan. Wa mithalul muwafaqati an yahlika halikun an arba'i zawjatin wa sittati abna'in fal mas'alatu min thamaniyatin. Masalahnya 8. Liz zawjati ath-thumunu. Untuk zawjat nasibuhunna ath-thumun. Fardnya maksudnya ath-thumun yaitu wahid. Tamam. La yanqasimu wa yubayinu, tidak terbagi habis dan yubayinu berseberangan angkanya. Famis bitu ru'usahunna, kita tetapkan ru'usnya, jumlah kepalanya. Walbaqi jumlahnya berapa tadi yang kita tetapkan? Arba 4. Walbaqi sab'atun, dan sisanya dari 8 aslu masalah harta itu 7 lil abna'i, untuk anak-anaknya yang 6. La yang kosimu, juga tidak terbagi ya habis. Utu wajubayinu, dan juga perbandingannya mubayanah. Sanuf bitur usahum, ditetapkan ada ru'usahum, ada ru'usihim, yaitu sita. Fumaran durubayinaha wabayna ru'usiz zawjat, kemudian kita bandingkan antara jumlah al-abna sita dengan jumlah zawjat arba'ah. Najidu bainahuma muwafaqatan bin nisfi, kita dapati antara keduanya muwafaqat bin nisf, pertemuannya di setengah, yakni masing-masing habis dibagi setengah. Fana beribu nisfa ahadihima bil akhir, yaitu maka kita kalikan setengah ya dari dua angka itu dengan angka yang lainnya. Terserah tadi setengahnya 63 kita kalikan 4, 12. Setengahnya 42 kita kalikan 6 sama-sama 12. Ya kan? Ya bludisnai asyara menghasilkan 12. Wa huwa juz'us sahmi. Itu juz sahm. Fanadribuhu fi aslil mas'alati. Maka kita kalikan ke aslul mas'alah. Tamaniyatin yaitu 8. Tablugu sittatan wa tis'ina. Mencapai 96. Wa minhu tashihhu. Dengan angka itulah menjadi benar asal masalahnya. Itu tafsirnya. Lizawjati wahidun. Sahamnya. Tuzawjat fitnai asyar. Kita kalikan juz saham 12. Bitnai asyar hasilnya 12. Likullu wahidatin thalathatun. Masing-masing zawjat dapat 3. Walil abna isab'atun. Sisa saham untuk abna. Yaitu 7. Kita kalikan fitnai asyar dengan juz saham 12. Bi'arba'atin wa thamanin. Hasilnya 84. Likullu wahidin arba'ata asyara. Masing-masing dapat 14. Pas ya. Lanjut. Wa mithalul mubayanati. Contoh al-mubayanah. An yahlika halikun an zawjataini wa thalati jaddatin wa khamsi akhawatin ligairi Ya, mayit meninggalkan 2 zaujah dan 3 jaddat. 5 akhwat ligairi Catat. Ini 3 kelirannya, ada 3. Farid. Apa saja tadi? Zawjatain. Zawjah. Sama, apa lagi? Salat jaddat. Jadda. Kemudian khams akhwat dari khams akhwat li ghairi tayyib. Fatnya masing-masing zaujah, ingat selalu zaujah imma rubu imma thumun. Nah, ada aulad apa enggak? Hah? Enggak ada. Berarti rubu maksimal, ya. Benar. Yakni rubu. Nah, kemudian jaddah baik satu atau lebih mesti sudus. Kemudian akhwat ligairi ligairi imma lil ab wal nani syaqiqat atau li ab, itu jika satu nisf, jika lebih thulutsan. Berarti di sini berapa? Thulutsan. Thulutsan. Nah, kita lihat furud yang ada rubu', sudus dan as-sulusan. Asul masalah yang kita pelajari imma dua, imma tiga, ya kan? Isnan, talafa, arba'a, sitta, tamania, isna asyar, arba'at asyurun. Iya. Nah, tiga dipilih di situ, disosokkan di sini mulai dari yang terkecil. Enam bagi empat enggak bisa. Enggak bisa, nah. Enam bagi tiga iya, bisa. Tapi enam bagi empat enggak bisa. 8 bagi 4 bisa, bagi 6 enggak bisa. 12 bagi 4 bisa, 12 bagi 6 bisa, 12 bagi 3 bisa. Berarti asal masalah itna 12. Kam li zawjatain rubu min 12? 3. Sahamnya 3. Untuk salat jaddat sudus dari 12 itnan. Terus aja dulu sahamnya semua. Khams akhawat li ghairi um, selesai dari 12. 12 bagi 3 4 kali 2 8 samanya. Sama saham untuk zaujatain salasa. Jumlahnya 2, ru'usnya 3, berarti 3 banding 2 mubah. Mubayanah. Iya kan? Berarti nubid ada ru'us di zaujatain yaitu ithnain. Nah, kemudian 2 saham untuk 3 jaddat. Mubayanah juga. Nubid ada daruk ru'us. Kemudian 8 dengan akhwat dari um khamsa juga udah mubayan nubat abdur ru'us ini khamsa. Setelah itu an-nadru tsani, di sini ada 3 fariq, tidak bisa langsung 3-3-nya, jadi diselesaikan mesti 2-2 dulu, diselesaikan satu saat, ini 2 kali tahapan. Kita bandingkan dulu 2 dengan 3. Tidak bisa langsung 3-3-nya gitu, enggak bisa. Nah, agak sulit. Ini yang mudah, 2 dengan 3 dulu. Apa nisbahnya nih? Perbandingan 2 dengan 3. Mumasalah bukan, mudakhalah bukan, muwafaqah bukan, mubayanah. Nah, bagaimana teorinya kalau mubayanah? Dikalikan satu dengan yang lainnya. Lihat itu di halaman sebelumnya, wa in kana baina dzalika mubayana fadrib ahaduhuma bil akhar. Sama dengan muwafaqah tadi, cuma kalau muwafaqah waktunya dikalikan dengan yang lainnya. Kalau ini langsung angkanya, ya kan? Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Selesai. Berarti sekarang proses kedua, angka 6 dengan 5 sekarang yang kita bandingkan. 6 dengan 5 khatirum. 6 dengan 5 nisbahnya apa? Mubayana lagi. Iya kan? Berarti 6 kali 5 kan? 30. Juz sahamnya 30. Ini juz sahamnya ini. Sama. Kalikan sekarang. 30 kali asma salah 12. Berapa? 390. Sebentar, tes dulu ya. Hitung dulu ya. 12 asal masalah. Karena ingat, kalau kita sudah membagi fardnya, mesti kita harus mengetes dulu sahamnya semua harus dijumlah untuk diselesaikan dengan asul masalah. Apakah terjadi aul atau terjadi rot atau sudah stabil, sudah benar. Tamam. Itu mesti. Nah, Nabi Bapak tadi nyampaikan dari awal. Jadi harus kita hitung dulu. Lihat. Dites. 3 tambah 2. 5. 5 tambah 8. 13, aslul masalahnya 12, total sahamnya, penjumlahnya berapa? 13, terjadi apa? Terjadi aul, berarti kita aslul masalahnya dinaikkan jadi 13. Baru kemudian dikalikan dengan juz saham. Nah. 30 kali 13 besar sekali angkanya. Nah, berapa akhirnya? Berapa? 300. Mana tadi? Ini 390. Berarti tasnya 390. Tamam. Yusam 30. Saham untuk zaujatain salah satu 3 kali 30 90. Saham untuk jaddat 2 kali 30 60. Situn. Kemudian sahar untuk khams akhwat ghir 8 kali jus saham 8 kali 3 240. Nah, berarti masing-masing zaujah dapat berapa? Sahamnya totalnya 90. Berapa? Masing-masing 45. Diurai saja. Masing-masing 45. Sama. Kemudian jaddah 3. 60 bagi 3 masing-masing 20. Sama. Kemudian dia 40 untuk khams akhwat ghairum. 40 bagi 5. Ya, coba 240 mau dibagi 5 orang. 5 kali 4 kali 5 kali 25 lebih ya. 5 kali 4 20 turun 4 40 bagi 5 5 kali 8 40. Tahu kan pembagian ini? Satu-satu. Jadi 24 dulu bagi 5. 24 bagi 5 itu kalau 5 kali 5 25 lebih kan tidak bisa kan? Kita ambil di bawahnya 4. 5 kali 4 20 kan? Berarti kita tulis 20 di bawahnya 24. Ini kan habis. Dikurangi sekarang. 4 kurang 0 4. 2 kurang 2 kan 0. Di sini kan. Tamam. Nah, kita baca sekarang keterangan Syekh. Fal mas'alatu min 12. Masalahnya 12. Lil zawjatain rubu'. Antu zawjatain rubu' thalathatun. La yanqasimu yubayinu. Dia terbagi dan berseberangan. Fadut bitur usahuma. Tetapkan kepala jumlah kepalanya dua. Nah, wal jaddati sudusu itsnani la yanqasimu yubayinu. Nah, jaddat sudus yaitu dua juga la yanqasimu yubayinu juga berseberangan mubayana fanuf diturusahunna yaitu berapa? Salah. Kita tetapkan jumlah mereka kepalanya itu tiga. Wal akhwati atsulutsani akhwat fatnya 2/3 sama niatun. 8 la yang qasimu yubayinu tidak terbagi dan mubayanah fadus bitur usahunna kita tetapkan jumlah mereka berapa? 5. Summa nanduru bainal musbatati kemudian kita bandingkan antara seluruh angka yang ditetapkan firruus pada jumlah ya warasah tiga kelompok itu najidu nah ini harus satu-satu ya najidu bainahuma kita mendapati antara keduanya yaitu apa? Antara 2 dan 3 dulu kan mubayanatan fanadribu ru'us az-zawjataini yaitu 2 fi ru'us al-jaddati yaitu 3 tablughu sittatan dapat 6 sesuai yang kita hitung tadi selesai kemudian nadribuha bi ru'us al-akhawati al-khams bi ru'us al-akhawati al-khams kita kalikan ke jumlah akhawat yaitu 5 kenapa kita kalikan dengan dan rus akhwat karena perbandingan angka 6 dengan 5 juga mubayanah jadi kita kalikan ini Syekh di sini meringkas nah ya ini mubayanah jadi dikalikan tamam tablughu 30 ithada juz'us sahmi juz'amnya 30 fadribhu fi awril mas'alah kalikan pada awril mas'alah tadi dari 12 menjadi 13 setelah kita hitung ya kenaikan asal mas'alah menjadi 13 تمام 13 تبلغ 390 nilai mencapai nilai 390 wa minhu tasihhu itu hasil tasfiyah lazajataini thalathatun tuzataini thalatha sahamnya fi 30 dikalikan juz saham 30 bi 90 hasilnya 90 li kulli wahidatin khamsatun 40 masing-masing dapat 45. Wali jaddat ithnani untuk jaddat sahamnya 2 fi 30 dikalikan juz saham 30 30 bi 60 hasilnya 60 li kulli wahidatin ashur masing-masing dapat 20. Tamam. Wali akhwati 8 dan untuk akhwat sahamnya 8 fi 30 dikalikan juz saham 30 bi 240 hasilnya 240 li kulli wahidatin 48 masing-masing dapat 48. Ya, pas ya. Khairan insyaallah. Cukup dulu. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah.